hari yang 5 ini. Obat hati ada 5 perkaranya. 5 perkara yang harus kau pertama jaga. Baca Quran dan maknanya. Baca Al-Quran dengan yang hati kedua tenang. Sholat malam dirikanlah. Tahajud bro, tahajud. Yang ketiga bro, berkumpullah dengan orang soleh. Itu memang benar, dengan yang orang keempat soleh. Berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Zikir malam dan salah satunya, yeah. Siapa bisa menjalani? Semua bisa, pasti moga, bisa. Moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkara. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Puasa, puasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Yo semua, ayo kita jalani semua. Moga, moga, Gusti Allah mencukupi. Only to Allah. Yo, cukup yo. Mending kita berdoa yo. Dan kita pasrahkan segala kesulitan dan permasalahan. Hanya kepada Allah kita menyembah dan minta padanya. Dan ingatlah, obatnya ada di dalam 5 perkara. Obat hati ada 5 perkaranya. 5 perkara yang harus yang pertama jaga. Baca Quran dan maknanya. Baca malam dirikanlah. Tahajud bro, tahajud. Yang ketiga bro, berkumpullah dengan orang soleh. Itu memang benar, dengan yang orang keempat soleh. Berbanyaklah berpuasa. Berpuasa habis yang dosa. Kelima zikir malam perpanjanglah. Zikir malam dan salah satunya, siapa bisa menjalani? Semua bisa, pasti moga, bisa. Moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Moga, moga Gusti Allah mencukupi.